Manusia katanya ada yang kemudian berpindah ke Jawa Timur, itu kerajaan itu karena apa? Ulah Merapi lalu orang pindah ke Jawa Timur, itu sama sekali salah ya, sama sekali tidak itu. Kenyataannya ya Merapi itu beberapa kali mengalami seperti itu, tapi manusianya ya nggak pergi-pergi kok. Jadi kita udah dapat input masukan banyak sekali tentang bagaimana pendidikan Upanishad itu tadi. Itu saya maknai sebagai pendidikan yang dalam konteks tertentu kita sebut sebagai pendidikan formal dari para Brahman di asrama-asrama. Tadi sudah sempat muncul bahwa ada juga input pendidikan yang dari lingkungan di sekitar Brahman. Nah, saya ingin nyambung sedikit ke riset saya tentang ilmu titen, konsep pertanian Pranoto Mongso yang itu sebenarnya disempurnakan oleh banyak sekali masukan bahwa Pranoto Mongso ini digunakan tidak cuma di pertanian Pak, tapi juga digunakan di berbagai disiplin ilmu kalau di zaman dulu, dan itu semakin menyempurnakannya. Nah, pertanyaan saya ke Pak Manu, kira-kira apakah proses non formal ini juga terjadi di masa lampau? Nah, proses saling interaksi dengan pendidikan di Brahmannya kira-kira seperti apa? Ya, itu sudah sejak dulu ya. Jadi itu interaksinya itu kan karena dia itu setiap hari itu mengerjakan apa? Mengerjakan tugas-tugas untuk kebutuhan apa? Baik Brahmana maupun Brahmacarinya. Ya, mau nggak mau dia akan tahu apa yang dikerjakan oleh para Brahmana maupun para Brahmacarinya. Itu jadi ya dengan dia itu apa setiap hari bekerja di situ, berarti dia itu ya belajar di sana, itu belajar di sana. Maka mereka itu lalu bisa mengerjakan hal-hal yang lebih praktis ya sifatnya itu. Kalau seperti Brahmacarinya, bukan memang dididik untuk apa metodologi, dididik tentang teori, dididik seperti itu. Lah kalau mereka kan itu langsung praktek, itu melakukan ya, udah. Melakukan itu jadi learning by doing itu ya, waktu itu langsung dia itu melakukan apa saja yang mereka perlukan setiap harinya, misalnya harus melayani untuk apa, untuk pengetahuan pengajaran tentang umpamanya tentang metalurgi gitu. Nah, dia itu yang apa yang langsung apa nanti memberikan apa menyiapkan berbagai macam bahan untuk apa untuk pelajaran para brahmana kepada brahmacarinya. Nah, lama-lama kan dia juga tahu, oh ternyata ini ya dipakai untuk membuat ini, untuk ini itu. Nah, Mas harus hati-hati. Sebetulnya orang Jawa itu tidak memakai ilmu titen ya. Tapi sebetulnya itu pengetahuan itu metodologi sekali loh. Hanya karena kita tidak tahu sekarang metodologinya seperti apa, lalu kita hanya mengatakan itu hanya titen saja. Yeah. Padahal enggak itu. Jadi apa para abdi itu pun akhirnya juga mempelajari apa yang diajarkan oleh para brahmana kepada brahmacarinya. Hanya saja dia lebih ke arah praktisnya, mempraktekannya sungguh-sungguh. Nah, nanti di dalam konteks-konteks tertentu itu yang namanya apa? Namanya para brahmacari itu ya apa? Belajar praktek ya pada orang-orang masyarakat ini, itu ya, masyarakat ini gitu loh. Atau jangan-jangan begini Pak Manu, yang disebut titan itu ya? Sebetulnya ya riset itu kalau kita ngomong metodologi, jangan-jangan seperti itu. Ya memang itu sudah apa dengan riset semacam itu gitu loh. Itu. Ya. Jadi tidak hanya sekedar apa, oh itu nanti akan begini, enggak. Tapi memang itu hasil apa, hasil riset sungguh ya, betul. Dan dicatat kan itu kan, didokumentasikan. Ya. Gitu. Ada dokumentasinya itu loh. Jadi ada narasi bahwa selama ini secara umum, kira-kira kalau dalam pengetahuan modern kita tidak ikut metodologi yang ketat ala barat sekarang, seolah-olah itu tidak legitimatis untuk disebut sebagai ilmu pengetahuan. Sementara di Jawa ini, ilmu pengetahuan sesungguhnya dibangun bertahun-tahun, ratusan tahun mungkin, dan terus disempurnakan oleh Brahman juga oleh masyarakat di sekitarnya, iya, yang betul, diberikan. Betul, jadi kan niteninya itu atau risetnya itu kan tidak berlaku cuma sebulan dua bulan kan, iya, bertahun-tahun gitu. Nah itu yang saya kira ketidakadilannya di situ sebenarnya di dalam konteks sekarang. Itu ada basis kitabnya apa mboten? Itu ada itu tadi, misalnya seperti saya katakan tadi itu dalam Rati Sasana ada, dalam Agastya Parwa ada, nanti lagi ada di dalam apa Kurawasrama, kemudian Rajapati Gundala, kemudian nanti ada yang namanya Resi Sasana, ada semua teksnya itu, ada semua. Hanya kita tidak pernah membacanya lagi sudah. Ya. Boleh diperdalam sedikit tentang Rati Sasana misalkan Pak. Jadi kan tentang bagaimana ilmu pengetahuan untuk menyelimuti, yang artinya melindungi juga. Jadi artinya selama ini kita seolah-olah pengetahuan kita habis untuk mengeksploitasi alam sebagai subjek yang pasif. Jadi kalau bahasanya Ma'iyah itu sebenarnya kafir itu. Kafir itu menyelimuti, itu untuk menutupi, untuk melindungi sebetulnya. Bagaimana Pak, pendalaman sedikit tentang itu Pak, ilmu Rati Sasana? Ya, ini teks ini cukup apa ya, cukup sulit ya Mas itu. Kenapa? Karena ini ketika kita melindungi apa alam semesta misalnya. Sekarang kita bisa membayangkan ya, kita berhadapan dengan Merapi. Ya. Itu. Kan kita itu selalu ditakuti oleh Merapi ya. Seolah-olah itu musuh. Iya, seolah-olah musuh itu. Tetapi apa? Tetapi kita itu justru apa sebaliknya ya, kita itu jangan dikira Merapi itu juga tidak tergantung pada kita. Merapi pun tergantung pada kita. Maka selalu ada relasi antara apa manusia dengan Merapi ini. Oleh karena itu mengapa di dalam kehidupan sehari-hari itu manusia ini itu tidak pernah tidak itu memperhatikan Merapi. Sekarang sedang apa Merapi ini? Upamanya seperti sekarang ini sedang apa? Sedang ada gejolak yang apa? Cukup panjang ya, sudah hampir 2 tahun belum ada kepastiannya mau meletus atau tidak itu kan. Nah itu kalau orang dulu tuh tahu kenapa kok ini bisa panjang seperti ini. Oke. Itu jadi ya. Kalau pada waktu itu pada tahun 1006 itu kemudian Merapi itu apa meletus besar sekali, kemudian itu bisa mengubur beberapa macam apa candi, kemudian juga ada peradaban yang kemudian hilang juga karena akibat dari Merapi ini. Nah itu sebetulnya bukan berarti ini apa Merapi itu mengeluarkan bencana, itu tidak, hanya kemudian ini seharusnya manusia ini kemudian apa bisa paham betul apa yang dimaui oleh Merapi ini. Kok sampai dia melakukan itu, apa yang mau dimaui itu. Nah, pada masa itu memang dikatakan di dalam apa? Di dalam teks dan di dalam beberapa prasasti itu memang pada waktu itu apa ya? Manusia sendiri hidupannya sedang mengalami krisis lah. Krisis apa? Krisis moral, krisis apa itu? Akibatnya apa? Akibatnya Merapi ini tidak terperhatikan itu. Akibatnya kita tidak tahu ketika Merapi ini apa bergerak sedikit, kita nggak tahu. Akibatnya ketika dia itu mengeluarkan sesuatu yang apa boleh dikatakan besar, bingung itu. Lalu manusia katanya ada yang kemudian berpindah ke Jawa Timur itu kerajaan itu karena apa ulah Merapi lalu orang pindah ke Jawa Timur itu sama sekali salah ya. Oke. Sama sekali tidak itu kenyataannya ya. Merapi itu beberapa kali mengalami seperti itu tapi manusianya ya nggak pergi kok. Jadi itu. Tentang tentang apa tadi, kesimpulan bahwa saat itu orang masyarakat itu pindah ke Jawa Timur sebenarnya tidak terlalu benar gitu ya. Ya, pindahnya bukan karena ya. Merapi itu loh. Ya, ya. Tapi ya. Karena sistem kehidupan berubah. Di waktu itu sudah apa? Faktor maritim sudah menjadi ya, ya. Pertimbangan. Artinya kan lebih pada faktor kehidupan, ya, kan ya. Faktor ekonomi, faktor. Iya, iya, iya. Tapi ya. Dengan Merapinya sendiri enggak apa-apa ya. Itu. Ya. Itu tidak hanya Merapi kan pada waktu ya. Itu yang ya. Apa meletus itu Sumbing masih meletus. Sindoro, Ungaran, Merbabu, kemudian apa Lawu, semua masih hidup semua pada waktu itu. Ya. Okay. Misalnya seperti Merbabu itu baru selesai itu baru berhenti tahun 1500. Lawu itu baru tanggal 28 November 1886 itu berhenti untuk sementara ini. Okay. Karena kita tidak bisa mengatakan ya. Itu apa mati itu enggak. Ya.